أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعد من طيب ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم وجاءوهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. أي قال الإمام سعد رحمه الله أي ثم بعثنا من بعد نوح عليه السلام رسلا إلى قومهم المكذبين يدعونهم إلى الهدى ويحذرونهم من أسباب الردى فجاءوا بالبينات أي كل نبي أيد دعوته بالآيات الدالة على صحة ما جاء به فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. Berkat Imam Sa'd rahimahullah. Kemudian kami utus setelah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam rusulan, para rasul, ila qaumihim, kepada kaumnya. Setelah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, berapa tahun setelah Nabi Nuh? Nabi Nuh berapa tahun berdakwah? Jelas. Kemarin catatannya mana? Lihat. Punya tetap apa? Habir. Berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? Hah? 1000 tahun kurang 5? 50 tahun. Berapa tahun TB? 1000 tahun kurang 50 berarti 950 tahun. 1000 dikurangin 50 berapa? Hah? Bir. 950. Kamu punya duit 1000 dikurangin 50 perak. Zaman dulu sih masih begitu, sekarang nggak bisa pecahan itu, nggak ada. Ya, jadi 950 tahun. Berapa Abdillah? Ah, Hamzah, Ahmad, Salim 950 tahun. Khabir, ayo diingat-ingat, catat, jangan ini. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun kepada kaumnya. Siapa Nabi? Nabi Nuh. Sudah catat belum, Khabir? Alhamdulillah. Sudah catat. Siapa yang berdakwah 950 tahun? Nabi Nuh. Ditenggelamkan kaumnya karena enggak mau beriman. Setelah disebutkannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah kepada kaumnya, juga Allah azza wajalla mengutus kepada kaum yang lainnya, kepada kaumnya. Maksudnya kaum yang mendustakan. Rusulan, beberapa rusul, para rasul, mengajak pada hidayah, mengajak pada tauhid, mentahzir dari syirik, sebab murada, sebab-sebab yang jelek. Jauhum bil bayinat, para rasul datang kepada kaumnya membawa bayinat, mukjizat. Kullu nabiyyin ayyada da'watahu bil ayat adalah ala sihhati ma jaa bih. Setiap rasul yang datang diperintahkan oleh Allah sudah dipersiapkan ayat-ayat Allah untuk menunjukkan benarnya apa yang dibawa oleh mereka. Famakanu liyuminu bima kadzabu bih. Tetapi kaumnya tidak mau beriman dari apa yang dibawa oleh para rasul. Bima kadzabu bih min qabl. Bagaimana kaum yang sebelumnya juga tidak mau beriman. Ya'ni anallahu azza wa jalla aqabahum haitsu ja'ahum rasul. Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa mereka. Haitsu ja'ahum rasul wabadaru bitakdzibi tabawwa 'ala qulubihim. Nah, sesuai dengan apa yang dibawa oleh rasul, apa yang dibawa oleh rasul, para rasul. Serta merta mereka juga kaumnya mendustakan para rasul. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tutup hati-hati mereka. Ala baina wa baina al-iman. Allah tutup antara mereka dengan keimanan. Badangkan mutamakinina minhu. Yang mana sebelumnya mereka mutamakin. Ya. Kama qala ta'ala wa nuqallibu af'idatahum absarahum. Dan kami bolak-balikan, kami tutup hati dan pandangan mereka. Kama lam yu'minu bihi awwal marrah. Sebagaimana mereka tidak pernah beriman di awal waktu. Oleh hadza qala huna. Oleh karena itu Allah berfirman di sini, kadzalika natba'u 'ala qulubil mu'tadin. Kami tutup nah terhadap orang-orang yang melampaui batas. Nakhdim 'alaiha, tutup. Fala yadkhulu khairun, tidak ada kebaikan yang masuk pada diri mereka. Wa ma dzalamahum Allah, Allah tidak menzalimi mereka. Walakin zalamu anfusahum, tetapi diri mereka lah yang menzalimi diri mereka masing-masing. Biraddihimul haq, mereka menentang al-haq, menolak al-haq. Lima ja'ahum, dari apa yang dibawa nah oleh para rasul kepada mereka. Wa takzimuhumul awal, dan pendustaan mereka yang terdahulu terhadap rasul, terhadap para utusan Allah Azza wa Jalla. Allahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.